Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, istahriqna dafi ma warada fi min amsalatil hal. Ya Bu Sofia. Mut aban. Mana sahibul halnya? Ahmad. Enggak. Amir. Kaf. Nah, berikutnya Berabas. Ambo Lukman. Musrian. Sahibul halnya? Dan betak. Berikutnya. Jalisan. Jalisan. Halnya, faibul halnya. Sebelumnya. Sebelumnya. Ahmad. Ya, yang Ahmad ada halnya. Ra'aitum kharijina minal mat'am. Oh, mat'am. Mana halnya? Enggak ada. Hal itu kan enggak mesti mufrad. Jadi anu jangan cari yang rata-rata yang jalisan, mut'aban. Enggak mesti. Musri'an. Memang tadi contoh-contoh tadi yang mufrad. Ini yang kharijina. Iya, itu hal. Sahibul halnya mana? Menjelaskan apa? Aku melihat mereka keluar. Nah, dhamir hak pada hum. Berikutnya? Jalisan. Sahibul halnya? Mana? Amir mustatir wujuban pada ikra. Berikutnya? Waqifan. Sahibul halnya? Nah, berikutnya mukminan. Sahibul halnya man. Fa'il bada dakhala mustatir. Berikutnya isya'an. Nah, isya'an itu dorof. Apa? Itu ada wajah wabahum isyan yakun. Halnya adalah jumlah yakun. Sahibul halnya? Domir ha atau domir wawu. Ya. Mereka datang pada ayah mereka di waktu sore dalam keadaan menangis. Covid-nya apa ini? Covid yang menghubungkan antara hal dengan sahibul hal. Wow, terus. Ulufun. Ulufun tak? Hum ulufun. Hum ulufun. Sahibul halnya? Amir wow. Rokitnya? Wawu dan domir. Terus maitan. Maitan. Sahibul halnya. Halnya domir hak. Akhi. Domir hak. Akhi maitan. Sing mati saudaranya apa dianya? Wadah dagingnya. Nah iya berarti lahmanya itu lahmaki menjelaskan keadaan maf'ul Ribetnya? Mukiman. Soibul halnya? Domir pada tanah. Pada yak malu. Nah, pada yak malu bukan pada ka. Berikutnya. Osman. Syair. Hatta mata anta filahwin wa filaibin wal mautu nahwaka yahwi fatihan fahu. Fatihan. Hal. Saibul halnya mana? Fa'il pada yahwi. Al maut. Ya. Berikutnya. Fa'ilan. Saibul halnya? Mudarris. Berikutnya. Ayinil hala wa sahibahu wa sahibaha bima yali. Hal itu dihukumi mudhakkar, kadang dihukumi mu'annas ini ya, Pak Sofia. Sahibah, perhatikan. Membernya ha. Kembalinya ke hal. Sahibul hal. Al awal. Awal da'wal tu mustasa maringat. Ma'arus tu minum mu'afa. Alhamdulillah. Aku masuk ke rumah sakit. Dalam keadaan dia sakit. Kok dia? Dalam keadaan sakit. Aku kok dalam keadaan sakit. Dan aku keluar dari rumah sakit dalam keadaan sembuh, alhamdulillah. Terus? Halnya dulu mana? Halnya Maridon. Dan? Terlibulannya. Nah. Terus? Dan kamu apa? Asani. Asani. Uhibbu lahma maswiyan wassamaka makriyan wal bayda maslufan. Aku mencintai. Aku senang. Aku senang. Mencintai. Aku mencintai daging. Aku senang daging yang dipanggang. Bukan yang. Daging panggang. Dan ikan goreng dan telur rebus. Masya Allah. Kora lemu-lemu. Halnya mana? Halnya Mas Wiyan, Mak Lian, dan Mas Lukon. Nah, sahibul halnya. Sebelumnya ada lahma. Lahma, samak, dan baido. Salis. Sambil mengisyaratkan tangannya kepadaku. Seperti di kalau di cetakan saya adalah lauhah kepada papan itu. Bagus. Musyiran sebul halnya. Mudarris. Rabi. Rabi semangat. Apa yang membuatmu sekarang? Kenapa kamu sedih? Ya, kenapa? Al-Khamis. Jahatani ini apa? Tidak ada jahatani. Jahat. Nah. Kalau mau jahata pakai alif. Jahata panjang. Kalau satu ini jahat nih. Jahat nih. Lalu. Iya tuh. Kan. Kegiatan. Warojaat. Warojaat. Doh ikatan. Datang kepadaku anak kecil dalam keadaan menangis dan. Anak kecil perempuan. Datang. Anak kecil perempuan. Anak kecil perempuan datang kepadaku dalam keadaan menangis dan kembali. Iya. Dan dia kembali dalam keadaan tertawa. Nah, halnya? Bahagiatan kehikatan. Sohibul halnya bahagiatan? Oke, men. Kafir sebutnya. Tidak salah. Malah salah. Ini. Yang nangis saya. Perhatikan, aku sudah bisa ngartikan. Itu yang nangis itu siapa? Gitu kan? Tifla itu. Yang untuk yang kedua? Tuh. Itu orang. Taknya domir. Roja'at. Taknya itu tak taknis, bukan domir. Mustatir jawazan takdiruhu iya. Sadis. Qabal tu. Qabal tu. Gak ada fi'il qabil tu. Kalau yang saya menerima ini kayaknya apa? Iya ya. Kan udah panjang. Ini panjang kok. Fa'ala. Qabal tu. Kalau qabil tu pendek. Selali toh. Ismi yo. Dan ini saja dulu. Oh ya. Qabal tu akhawati radhiyati minal madrasati. Aku menemui saudari-saudariku dalam keadaan mereka pulang dari sekolah. Nah, syaitnya, halnya mana? Sahibnya. Baik, berikutnya. Selama ini mudarrisku manusia ini. Aku bersabda dengan guru. Siapa pelakunya? Guru itu berkata kepadaku sambil kami jalan berdua. Sambil berjalan. Nah. Halnya mana? Halnya masih ini. Sahibul halnya? Al-Mudarris. Mudarrisnya berapa? Mudarris ini satu. Kok dua? Nah, iya. Nah, berarti siapa? Nah, Damiria dan Mudarris menjelaskan keadaan fa'il dan maf'ul sekaligus. Kalau masyian, siapa yang jalan? Kok tahu? Karena dia kalau masyian itu bisa ada istimal. Bisa yang jalan saya. Kalau masyain, dua-duanya. Samin. Samin. Amauzunan yubahut tamru ammakilan. Apakah roti? Ini roti ini. Tamar dulu. Kurma. Apakah kurma ini dijual dalam keadaan ditimbang atau ditakar? Gitu loh. Rano roti ini. Ngawas roti. Fubzul roti itu. Apakah kurma ini dijual? Ya kalau mau diartikan urut ya apakah ditimbang dijual kurma ini atau ditakar gitu loh. Kalau kita artikan tadi kan kurmanya didahulukan apakah kurma ini dijual ditimbang apa ditakar atau ditakar. Paham? Paham enggak? Orang jual kurma mungkin ada pakai takaran. Ini berapa misalnya atau ditimbang. Itu. Modelnya ditanya lah kesimpulannya. Ah, gitu. Modelnya, kalau anu pahamnya modelnya ya modelnya. Paham? Gambarannya? Apakah kurma ini Mm-hmm. Mau ditakar atau ditimbang? Bukan mau ditakar, tapi mau dijual kok. Oh, jual. Apakah kurma ini dijual? Dijual dengan ditakar atau ditimbang? Ya, gitu. Eh. Rotinya nanti. Sekarang jarang ada apa? Hadiah-hadiah itu dulu kan ada bonus. Gunapila dulu ya sponsornya. Dulu masih ada apa? Tahu bakso, Abu Ibni. Sekarang roti enggak tahu siapa ini. Baik, mana halnya? Makilan dan muzunan juga. Sahibul halnya? Sahibul halnya at-tamru. Nah, tasik. Lima. Nah, ada tanda tanyanya. Kalau lam artinya fi'il apa? Mudhari. Lam itu tanda fi'il mudhari. Jadi kalau ada lam, terus kok ada fi'il madhi? Enggak mungkin dibaca lam. Apalagi ada tanda tanyanya. Ya, berarti dibaca apa? Lima. Lima mulai tak kaidah. Nah. Mengapa kamu sholat dalam keadaan berdiri? Kaidah kok. Kaidah duduk lah. Iya. Kok antum tahu ini bacaan sholat ita, enggak sholat iti? Bertanya mesti pada orang yang tidak bicara. Nah ya kan perempuan juga bisa. Kaidahnya. Nah, halnya mudzakkar. Kalau kaidatan berarti mana solaiti? Solaiti itu juga bisa. Terus tanya diri sendiri. Iya. Duduk. Ah, siap dong. Kenapa aku suruh ambil duduk? Yang jawab? Tidak ada. Tapi kan bisa. Ya kalau asal bisa ya bisa saja. Tapi ini lebih tepatnya ya sholat. Kenapa kamu sholat sambil duduk? Halnya? Sahibnya? Nah, al-ashir. Mereka ini. Nah, sahibnya, halnya mana? Sahibnya? Cawman. Abnai. Al-Hadi Asyar. Bukan yang. Ini bukan yang, kalau yang kan naat. Bersatu. Nah, Sani Asyar. Arafina tiktum am masina. Apakah kalian ini perempuan? Kok perempuan? Sendi perempuan ini. Apakah kalian tum itu? Tum kan antum. Apakah kalian laki-laki berkendaraan atau berjalan? Ya belum sempurna itu. Cik tumnya nggak diartikan. Apakah kalian banyak laki-laki datang dalam keadaan sambil berkendaraan atau jalan kaki halnya profitina wa masina sahibul halnya apa mustatir itu apa lah mustatir itu sembunyi bohong ada ini kok sembunyi. Ya pada mana? Ada yang rokitina. Oh, itu ya domir toh. Itu ya tanda nasab, Mas. Jangan Mutakar Salim. Nah, taknya domirnya, mimnya itu tanda jama. Domirnya tak saja, mim tanda jama. Sama ya, sahibul hanya sama. Salis Asyar. Qala ta'ala, wa ma khalaqna samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibina. Allah berfirman, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada pada keduanya, antara keduanya, sia-sia. Keadaan main-main. Dan main-main. Halnya lahidina. Sahibul halnya. Domir huma. Kalau huma ya la'ibaini. Musana, ini la'ibina jama. Ayo mana? Sahibul halnya? Domir? Nah. Wama kholak. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala di sini untuk mutakallim wahdah mu'adzim nafsahu. Domir na satu untuk tunggal tapi mengagungkan dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala. Napra? Al-awwalu. Dakhaltu al-mustashfa maridan wa kharajtu minhu mu'afan walhamdulillah. Al-thani. Al-thani. Uhibbu al-lahma mashwiyan wa samaka maqliyan wal bayda masluqan. Uhibbu al-lahma mashwiyan wa al-thalith. Al-thalith. ماذا قال لك المدرس مشيرا بيده إلي؟ ماذا قال لك بيده bukan بيديه بيدي satu yang isyaratkan tangan. الرابع ما لك حزينا؟ ما لك حزينا. الخامس جاءتني طفلة باقية ورجعت ضاحكة. السادس. قابلت أخواتي راجعات من المدرسة. السابع. كلمني المدرس ماشيين. الثامن. أموزونا يباع التمر أم مكيلا؟ التاسع. لما صليت قاعدا؟ العاشر. هؤلاء أبنائي خارجين من البيت. الحادي عشر. حامد مفردا أقوى من أعدائه مجتمعين. الثاني عشر. أراكبين جئتم أم ماشين؟ الثالث عشر. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. طيب الخامس الواجب المنزلي. Tugas di rumah ya PR. Akmilil jumal al-atiyata biwat ilhal waridati fil misali fil amakinil khaliyati ba'da tagyiriha litanasubi sahibiha. Elman bi annal hala tutabiku sahibaha fil ifradi wa tasniyati wal jam'i wa fit tadkiri wa ta'nifi. Akmil, sempurnakanlah. Al-jumal al-atiyata, kalimat-kalimat berikut ini. Biwat il-hal, dengan meletakkan hal al-waridati fil-misal, yang datang pada contoh. Fil-amakinil khaliyati, pada tempat-tempat yang kosong. Ba'da tagyiriha, setelah merubahnya. Litana subi sahibiha, agar sesuai cocok dengan sahibul halnya. Elman, bi anna al hal, dengan diketahui bahwasanya hal itu tutabiku sahibaha, mencocoki sahibul halnya dalam masalah ifrad, mufradnya, musanna dan jamaknya, dan juga dalam masalah mudzakkar dan muannasnya. Nah, contoh yang pertama, dakhala talibu qa'atal imtihani musta'iddan. Paham? Ini contoh. Pelajar itu masuk ke ruang aula ujian dalam keadaan siap. Jangan takut lah. Musta'iddan aja ya. Diganti. Siap. Siap ujian, memang udah meroja dia. Kalau yang khaifan itu kan belum meroja biasanya. Khawatir dia. Musta'iddan, mim, sin, ta'ain, dal. Musta'iddan. Berarti nanti antum tinggal sesuaikan. Di sini tulab, berarti apa? Talibah, berarti halnya disesuaikan. Yang keenam, ayyinil jumlatal haliyata fima ya'ti wadkur rabita fi kulli wahidatin minha. Tentukan jumlah haliyah pada apa yang berikut ini dan sebutkan rabit pada masing-masingnya. Hajastu wa ana saghir. Aku wajib dalam keadaan masih kecil. Mana hal, mana soif, mana rabitnya? Rabit tadi bisa apa? Bisa domir, bisa wawu, bisa dua-duanya. Wallahu a'lam bishawab. Sorahnya libur.